Μαζίκια, ένα λάθο τυπί. Kostum untuk slang di untuk persiapan tour ini dan untuk tour nanti ya kostumnya ya kita siapin dan setiap kota juga kita coba ya apa adanya sih sebenarnya sih. Kalau kakak tuh kayaknya ada perancang khususnya. Oh maaf di ya. Ya okay. NY Clothing. Jadi ya. NY Clothing selama ini udah setahun ini ngerancang baju buat aku dan Abdi NY Clothing yang apa butik gitu deh lumayan lah. Oh, gak boleh gitu. Thank you. Aku gak ngerti.